Faraun yundabu ta'jilu sholatin walau isya'an li awwali waktiha. Disunahkan bergegas melakukan sholat di awal waktu, walaupun sholat yang dilakukan adalah sholat isya, walau isya'an. Mengapa disunahkan demikian? Li khobari afdolul a'mali as-sholatu li awwali waktiha. Karena ada hadis yang berbunyi, amal yang terbaik, afdolul a'mal, amal yang paling utama adalah as-sholatu li awwali waktiha, melakukan sholat di awal waktunya. Dan para ulama fikih tidak hanya berargumen dengan hadis yang ada di Fathul Mu'in ini, tetapi banyak sekali argumen mereka yang menguatkan atau yang menjadi dasar dari hukum kesunahan melakukan sholat di awal waktu. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala sholawati. Jagalah sholatmu. Jadi hafidhu artinya menjaga. Ini oleh para ulama termasuk dari menjaga sholat adalah melakukannya di permulaan waktu. Jadi ta'jilus sholah li awwali waktiha minal muhafadzati sholah. Bergegas melakukan sholat di awal waktu itu termasuk menjaga melakukan sholat. Artinya seorang yang melakukan sholat di awal waktu, dia tergolong dalam ayat hafidhu ala sholawat. Dia telah melakukan perintah dari ayat hafidhu ala sholawat. Kemudian firman lainnya, firman Allah yang lain selain ayat tadi adalah ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba atau bergegaslah dalam kebaikan. Ayat ini menurut satu ulama tafsir yang bernama Al-Baidawi, beliau mengartikan arti dari fastabiqul khairat adalah bergegaslah melakukan kebaikan. Jadi ini adalah perintah untuk bergegas, untuk mempercepat melakukan kebaikan, dikarenakan memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi selama ada kesempatan, maka harus langsung dilakukan. Artinya kalau sholat sudah masuk waktu, berarti setelah masuknya waktu itu, kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan berupa melakukan sholat. Itu menurut Al-Baidawi harus segera dilakukan karena memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian alasan dari mempercepat itu selain memanfaatkan kesempatan adalah agar mendapatkan keutamaan dahulu. Keutamaan melakukan terlebih dahulu. Jadi di dalam syariat ini, di dalam kebaikan, itu kita dimakruhkan untuk mengalah dengan orang lain, untuk mendahulukan orang lain. Dalam kebaikan itu kita harus berkompetisi, harus ada kompetisi, kita harus lebih baik di antara yang lain. Berbeda dengan hal-hal selain kebaikan ya, kita boleh mengutamakan orang lain, tetapi khusus untuk khairat, untuk kebaikan itu harus ada kompetisi. Artinya siapa yang melakukan terlebih dahulu, dia mendapatkan pahala yang lebih banyak, yang lebih besar dibandingkan yang terlambat melakukan. Oleh karena itu, berdasarkan dari dalil fastabiqul khairat ini, Al-Baidawi mengartikan salah satu dari yang bisa dipraktekkan dari perintah fastabiqul khairat adalah bergegas melakukan kebaikan untuk mendapatkan keutamaan melakukan terlebih dahulu. Kemudian ada juga satu firman Allah yang lain yang juga digunakan sebagai argumen dari kesunahan mendahulukan sholat, yaitu ayat wasari'u ila maghfirotim mir rabbikum, dan bergegaslah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan menurut para ulama, termasuk dari ampunan itu adalah sholat di awal waktu. Termasuk dari sebab ya, termasuk dari sebab ampunan adalah sholat di awal waktu. Dan selain sholat di awal waktu merupakan sebab dari ampunan, sholat di awal waktu juga merupakan kebaikan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Jadi seorang yang melakukan sholat di awal waktu, dia telah melakukan perintah ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kemudian hadis yang ditulis oleh Fathul Mu'in, afdhalul a'mali sholatu li awwaliha li awwali waqtiha. Ini adalah hadis yang merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya, apa amal yang paling utama? Ayyul a'mali afdal? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, menanyakan tentang amalan apa yang paling utama. Lalu Rasulullah menjawab, afdhalul a'mal as-shalatu li awwali waqtiha. Amal yang paling utama, yang paling baik adalah melakukan sholat di awal waktu. Kemudian sahabat lain yang bernama Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan bahwa sholat itu antara awal waktu dan akhir waktu ini memiliki faedah atau memiliki manfaat yang berbeda. Beliau mengatakan as-sholatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi akhiriha afdullah. Sholat di awal waktu itu merupakan ridho dari Allah, merupakan keriduan dari Allah. Dan sholat di akhir waktu adalah ampunan dari Allah. Jadi kalau di awal waktu ridwanullah, kalau di akhir waktu afullah. Kemudian Imam Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, mengomentari atau menjelaskan dari hadis yang diucapkan oleh Ibnu Umar tadi. Jadi athar ya, bukan hadis. Kalau ucapan sahabat itu tidak bisa dikatakan hadis ya, atharus sahabah. Mengomentari dari dari perkataan Ibnu Umar tadi bahwa ridho Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Jadi ridwan Allah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang baik, dan ampunan Allah atau afullah itu lebih mirip diberikan kepada orang-orang yang bermalas-malasan. Asbahu lil muqassirin. Muqassirin ini bisa diartikan dengan orang yang bermalas-malasan. Jadi menurut Imam Syafi'i, walaupun akhir waktu itu merupakan afullah, merupakan ampunan dari Allah, tetapi menurut beliau itu bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Artinya, walaupun kita diperbolehkan melakukan sholat di akhir waktu, kita tetap disunahkan melakukannya di awal waktu, sebab sholat di awal waktu merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai bagaimana cara kita dapat kesunahan ini, bagaimana kita agar dapat kesunahan ini, apakah azan berkumandang kita langsung sholat atau bagaimana, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan bahwa kesunahan bergegas, kesunahan ta'jilu sholat, ini bisa diperoleh dengan melakukan syarat-syarat sholat setelah masuk waktunya. Jadi setelah masuk waktu itu kita tidak diharuskan langsung takbiratul ihram ya, adzan baru mulai kita langsung takbiratul ihram, bukan begitu. Tapi hal itu bisa diperoleh dengan melakukan syarat-syarat sholat. Jadi waktu sholat masuk kita wudu, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kesunahan sholat, misalkan adzan, iqomah dan lain-lain. Jadi jangan difahami ta'jilus sholat ini maksudnya adalah melakukan sholat langsung setelah waktu masuk, itu bukan demikian. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan ta'jil ini, bergegas ini tidak diharuskan bergegas di luar kebiasaan. Jadi tergantung biasanya ya, tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya memang lebih lambat dari yang lain, itu juga tetap mendapatkan kesunahan. Artinya kita tidak dituntut untuk melakukan hal yang di luar kewajaran kita. Jadi walaupun kesunahannya ta'jil, walaupun kesunahannya mempercepat, tetapi ini bisa didapatkan dengan cara yang santai ya, tidak harus di luar kebiasaan. Kemudian ada beberapa hal, yang bisa ditolerir. Bisa ditolerir andai kata sholat dilakukan setelahnya. Bisa ditolerir dalam arti tetap mendapatkan kesunahan takjil, tetap mendapatkan kesunahan melakukan sholat di awal waktu, walaupun sholat itu dilakukan setelah hal-hal ini. Hal-hal tersebut ialah misalkan kesibukan, ya, kesibukan yang sedikit. Jadi sholat masuk waktu, dia masih sibuk pekerjaannya, tetapi kesibukan yang sebentar, yang sedikit, ya, qalilus sublah. Kalau kesibukannya banyak, kesibukannya hingga mengakhirkan sholat lebih lama dari awal waktu, itu tidak dianggap, ya. Jadi kesibukan yang sedikit ini bisa ditolerir. Atau percakapan, percakapan pendek ini juga bisa ditolerir. Jadi tidak harus saat sholat masuk waktu kemudian bercakap-cakap dihentikan saat itu juga, itu tidak harus begitu, ya. Asalkan percakapan itu tergolong sebentar, tergolong sedikit, itu masih bisa mendapatkan kesunahan sholat yang berupa di melakukannya di awal waktu setelah selesai melakukan percakapan. Kemudian makan beberapa suap itu juga ditolerir, asalkan makannya tidak terlalu banyak, ya, hanya beberapa suap, yang tujuan dari makan itu adalah agar nanti di saat sholat dia lebih tenang, lebih khusyuk di saat sholat. Di saat sholat agar tidak ingat makanan, ya. Jadi makan terlebih dahulu beberapa suap itu, sholat setelahnya juga masih mendapatkan kesunahan yang berupa ta'jilus sholat. Kemudian ada juga sholat sunnah, ya, sholat sunnah qobliyah. Jadi misalkan seorang yang ingin melakukan sholat duhur, dia melakukan sholat dua rakaat dahulu, sholat rawatib atau rotibah yang dilakukan sebelum sholat fardu, itu juga masih bisa mendapatkan kesunahan ta'jilus sholat. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, andai kata syarat-syarat sholat dilakukan sebelum waktu dan mengakhirkan sholat sesuai kadar waktu untuk melakukan syarat-syaratnya, itu masih bisa mendapatkan kesunahan bergegas. Jadi tadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa seorang yang setelah masuk waktu sholat, dia melakukan syarat-syarat sholat, yaitu wudhu, adzan, dan lain-lain. Setelah itu dia baru sholat, maka sholat yang dilakukan itu sudah mendapatkan kesunahan bergegas di awal waktu. Dan andai kata kesunahan itu dilakukan sebelum masuk waktu. Jadi misalkan seorang yang melakukan syarat-syarat sholat, dia menghabiskan waktu selama 5 menit misalkan, ya. Mulai dari wudhu, membasuh pakaian yang najis misalkan, kemudian azan, iqomah, dan melakukan sholat rawatib, misalkan dia menghabiskan waktu 5 menit. Lalu dia semua syarat-syarat itu dilakukan sebelum waktu sholat, ya. Semua syarat itu dilakukan sebelum waktu sholat. Dan setelah waktu sholat, dia menunda sholat selama 5 menit. Jadi waktu untuk melakukan syarat-syarat sholat itu andai kata tidak digunakan dan sholat dilakukan setelah waktu itu, itu menurut Ibnu Hajar tetap mendapatkan kesunahan bergegas, ya. Menurut Ibnu Hajar tetap mendapatkan kesunahan bergegas. Dan pendapat Ibnu Hajar ini beliau kutip dari penjelasan di dalam kitab Ad-Dakhair. Jadi Ad-Dakhair, di dalam kitab Ad-Dakhair ada penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dikata walau isaan, mengapa di dalam Fathul Mu'in ini ada ghoyah, ya, ada ghoyah atau batas akhir berupa kata walau isaan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa terkadang ghoyah itu, kata lau, terkadang itu bertujuan untuk menyanggah pendapat lain. Liroddi, ya, al-ghoyah lirod. Jadi menuliskan kata walau ini dikarenakan untuk menyanggah pendapat lain. Karena memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kita khusus sholat isya itu disunahkan mengakhirkan ya. Jadi kata walau isaan ini sebagai penyangkal, untuk menyangkal pendapat ulama yang mengatakan bahwa sunnah mengakhirkan sholat isya. Pendapat itu berdasarkan dengan hadis yang ada di Bukhari Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastahibu ayu akhirul isya, bahwa di hadis Bukhari Muslim menjelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suka atau gemar mengakhirkan sholat isya. Tetapi hadis itu oleh para ulama dijawab bahwa yang dilakukan Rasulullah dengan teratur atau muwadzobah ya. Muwadzobah yang dilakukan Rasulullah, muwadzobah itu melakukan hal yang teratur ya. Muwadzobah Rasulullah itu melakukan sholat isya di awal waktu. Jadi menurut pendapat yang ada di Fathul Mu'in ini yang tetap mensunahkan melakukan sholat isya di awal waktu, menjawab dari hadis tadi bahwa hadis itu hanyalah menjelaskan sebagian yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan sholat isya yang dilakukan oleh Rasulullah, itu beliau muwadzobahnya atau pekerjaannya yang teratur adalah melakukan sholat isya di awal waktu. Dan mengakhirkan sholat isya itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi pengakhiran Rasulullah itu disebabkan karena ada udzur atau karena ada kebaikan-kebaikan lain yang menuntut untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Jadi selama Rasulullah dalam keadaan normal, tidak ada hal-hal yang menuntut dan tidak ada udzur, itu menurut para ulama Rasulullah tetap melakukan sholat isya di awal waktu. Artinya argumen yang digunakan oleh pendapat kedua yang mengatakan kesunahan mengakhirkan sholat isya itu tidak bisa digunakan ya, karena hadis tadi itu maknanya tidak sesuai dengan zahirnya, tidak sesuai dengan yang tertulis, tetapi ada makna yang lain, yaitu mengakhirkan sholat isya, yang pengakhiran sholat isya yang dilakukan oleh Rasulullah ini dikarenakan beliau mengalami udzur atau ada maslahah atau kebaikan lain yang menuntutnya.